ngomongin dangdut itu berarti ngomongin penampilannya dong. Lagu dangdut itu udah gak asing lagi di telinga aku. Soalnya waktu TK, mama sering muterin lagu dangdut, yaitu lagu dangdut legend Indonesia, almarhum Arafik, dan itu melekat banget sampai sekarang. Makanya, malam ini aku milih lagu yang sangat menantang banget, yaitu lagu Zaskia Gotik. Agak sulit sih. Karena lagu dangdut itu membutuhkan jengkok, jadi butuh teknik yang beda dari biasanya aku nyanyi. Tapi malam ini pastinya aku akan membuat kalian bergoyang melihat penampilan aku. Let's go! Mbak Titi, kalau satu jam saja itu buat Mbak Titi cukup gak? Keplosan banget. Kalau buat saya agak terlalu lama itu. Nanti kita ngomongin di commercial break ya Dani ya. Maksudnya satu jam bernyanyi kan Mbak? Bukan Tantri, apa? Bukan belum, kamu belum saatnya. Oh saya belum tahu soalnya maaf. Oke, Firza. Iya Mbak Titi DJ. Luar, aduh luar biasa banget Firza. Ya, entah kenapa gitu saya sangat menikmati sekali menyanyi kamu. Tapi saya sempat gimana ya, agak malu, bukan malu sih, agak apa ya? Agak risih. Tadi lihat kamu bergoyang di tengah-tengah itu Itik. Enggak. Ya. Firza, padahal ngarepinnya itu benar dilakuin yang benar gitu, asik tadi sebetulnya. Kalau enggak kamu benar-benar lakuin gaya itu. Iya, kamu dibecandain, coba diseriusin deh goyang Itiknya deh. Diulang lagi. Coba ya, deh. Satu jam saja. Diulang lagi. Aku dicintanya. Coba, aduh. Ayo dong, Mas. Ayo goyang. Ayo. Satu jam saja. Aku denganmu. Satu jam saja. Bercinta denganmu. Satu jam saja. Aku tutup mata tapi pengen ngintip gitu, pengen tahu juga tapi ngintip. Nutup matanya gini nih Mbak Titi tadi. Gak apa-apa, memberikan sentuhan dangdutnya di situ ya, lewat-lewat situ. Ada rahasianya kok pantatnya bisa gitu. Karena kok beda banget sama pantatnya Mas Anang. Coba-coba. Kelihatannya pulang gue. Mas Anang coba. Satu jam saja. My eyes, my eyes, mataku, mataku. Itu aja gak perlu ke tengah gak apa-apa. Daniel lu. Gua sama lu berdua gimana? Ayo gua hajar, come on. Gua udah pernah diajarin sama Saskia Gotiknya langsung. Dia minta gua buka jaketnya supaya kelihatan gitu kan. Bro, ini paling bener kita lihat kelihatan. Jadi begini, 1, 2, 3. Gendeng ini. Enggak, kepi. Firza, makanya sentuhannya enggak perlu kamu nyanyinya harus kayak si Saskia Gotik. Tapi kan kalau gayanya pasti kamu bisa. Iya kan? Iya, cuman jangan ragu-ragu. Sayang kalau ragu, asik sebetulnya. Ya, tapi kamu nyanyi lagu ini dengan gaya itu buat aku sih asik ya. Dan lagu ini ternyata bisa dibikin seperti itu dan kamu harus terima kasih sama Mas Oni karena itu bisa menyesuaikan dengan apa yang karakter yang kamu punya. Tapi sebenarnya juga lebih asik sayang dandananya harusnya seperti yang tadi di previewnya kamu, itu lebih akan menarik dandananya daripada begini. Iya betul. Ya, ya harusnya lebih dangdut sekali, asik sebetulnya. Terima kasih Mas Anang. Saya bahagia sekali tadi lihat Anang goyang tadi, gila. Ternyata saya juga, goyangannya saya mau juga bahagia juga. Tadi lihat kamu dan. Oh iya. Pantesan Asanti suka sama Anang. Oh iya benar. Enggak, makanya kalau bagaimana merasakan goyanganku ya tanya Asanti. Oh, no. Oke stop, cukup. Ya, gak benar, cukup. Bunda sekarang lagi nonton dia lagi pasti telabat. Dia kangen sama kamu nang ya sekarang ini. Pasti, tapi oh. Saya nggak. Ya, ini lagi. Banyak anak-anak yang nonton loh. Iya, iya, iya. Ya, oke. Okay. Firza, kamu tidak hanya jago nyanyi, kamu cukup inspiratif. Cukup inspiratif, terbukti kita semua Daniel, kita ikutkan goyang itik tadi. Kamu inspiratif, udah itu aja. Terima kasih Mas Dani. Saya gak habis pikir seorang musisi hebat dari dewa, mahadewa, segala macam goyang itik malam hari ini loh. Aduh, oke. Saya bingung mau komen apa. Produksi suara kamu dari awal sampai akhir ini memang oke banget gitu. Dan juga memang kamu selalu berhasil mengenakan lagu dan kamu selalu berhasil membuat lagu ini menjadi hits kembali. Seperti lagu Mas Anang yang udah lama gak hits, tiba-tiba ya, hits lalu. Kembali minggu lalu. Dan hari ini sepertinya akan menjadi hits kembali walaupun memang lagu ini sudah hits. Akan menjadi hits versinya Firza, Indonesian Idol. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Tantri, alhamdulillah. Firza. Hey, my man, my girl, in the world, khususnya di Indonesia, terus tontonin video Indonesian Idol, hanya di youtube.com/Indonesian Idol. More video ada di sini, dan subscribe ada di sini. Nonton ya.